بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kembali syarah kitab Tauhid li Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dan kita memasuki bab berikutnya, al khaufu minasy syirk. Betul ya? Baik. Qala al muallif rahimahullah taala, babul khaufi minasy syirk وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. طيب ini adalah bab yang melengkapi bab sebelumnya tentang tahqiq tauhid, perealisasian daripada tauhid yang tidak akan sempurna kecuali bila dibarengi dengan mewaspadai musuh bebuyutannya tauhid, yaitu syirk. Yaqul asy-syarih huna Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Syekh hafizahullah كل من حقق التوحيد فلا بد أن يخاف من الشرك. Setiap orang yang sudah benar-benar mewujudkan tauhid pasti dia sangat takut kepada yang namanya syirik. ولهذا كان سيد المحققين للتوحيد. Oleh karena itu, manusia yang paling maksimal dalam mewujudkan tauhid, yakni siapa? Siapa kira-kira? Pilih Rasulullah atau Ibrahim? Yang paling? Rasulullah SAW. Sayyidul muhaqqiqin litauhid huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat sering minta kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Demikian juga kakek beliau Ibrahim alaihi salatu wassalam sering minta agar dijauhkan dari syirik. Makanya di sini muallif Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah berdalil dengan, setelah berdalil dengan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih al-ayah, beliau menyebutkan ucapan Nabiullah Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku, ya Allah, dari peribadatan kepada berhala. Padahal Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala. Dihancurkan dengan tangannya sendiri. Sudah begitu kok masih berdoa agar dijauhkan dari mengabdi atau menyembah-nyembah atau beribadah kepada berhala. Ini menunjukkan bahwa betul-betul seorang muwahhid itu takutnya luar biasa kalau sampai terjerumus kepada syirik. Ya. Sehingga dengan rasa takut yang luar biasa ini, dia terus-menerus minta kepada Allah agar dijauhkan dan dijaga dari terjerumus kepada perbuatan asyirk. Jadi kaitan antara bab ini dengan bab sebelumnya jelas. bahwa apa tadi kaitannya? Apa kaitan bab ini dengan bab sebelumnya? Angkat tangan. Ayo. Ya, jadi karena bab sebelumnya itu bicara tentang tahqiq. Tahqiq itu dari kata-kata haqqaqa. Betul-betul hak, betul-betul nyata, real. Supaya tauhidnya enggak cuma jadi teori tapi jadi kenyataan. Itu tidak mungkin bisa kecuali dengan mewaspadai dan menghindar dan takut kepada yang namanya perbuatan syirik. Baik. Nah, bagaimana seseorang itu bisa mewaspadai dan takut kepada syirik dijelaskan oleh Syekh Saleh dalam syarahnya di sini. Wal khaufu minasyirki, atau perasaan takut kepada syirik itu buahnya apa? Buahnya adalah yang pertama, ayyakuna muta'alliman lisyirki bi anwa'ihi hatta la yaqa'u fi. Jadi, atau indikator bisa kita bilang ya, indikator orang yang takut kepada perbuatan syirik itu apa? Pertama, dia betul-betul mempelajari bentuk-bentuk kemusyrikan. Tahu dulu, oh ini syirik, ini syirik, ini syirik, ini syirik. Karena enggak mungkin orang bisa menghindari kalau dia enggak tahu hakikatnya kan? Ya. Jelas. Ya. Yang belajar kedokteran kan mesti belajar patologi itu. Ya enggak? Bil. Mana sebil? Aina anta? Ah, alaysa kadzalik? Nah, berapa semester belajar patologi? Dari awal. Suf. Kedokteran total berapa semester? 10. 9 semester. Belajar dari awal, belajar bukan nyehatkan orang. Tapi apa yang bikin orang sakit? Iya. Karena tanpa dia mempelajari apa yang bikin manusia ini sakit, ya. Percuma dia belajar kesehatan. Ya demikian juga orang kalau mau belajar tauhid, dia harus tahu apa musuh bebuyutannya tauhid? Apa yang akan membatalkan tauhid? Yang tidak akan mungkin bisa ketemu dengan tauhid. Itu yang kita enggak pernah diajari di sekolah-sekolah. Pernah diajari? Saya sudah baca kurikulum pendidikan agama Islam dari SD kelas 1 sampai kelas 3 SMA. SKKD-nya itu kompetensi dasar, kompetensi intinya itu tidak pernah menyebutkan atau menyinggung dalam satu kata pun yang namanya syirik dan kufur. Aneh kan? Terus apa artinya orang belajar Islam? Kalau dia gak pernah dikasih tahu bahwasanya ada yang namanya syirik yang tidak mungkin seseorang itu bisa dianggap muslim kalau masih berbuat syirik. Gak pernah diajari itu di sekolah-sekolah. Jadi seperti orang belajar fikih, sholat diajari, sholat itu caranya begini, rukun-rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Tapi gak diajari kalau kentut nanti batal sholatnya. Ya. Kalau tertawa sholatnya batal. Nanti terus kalau sholat sambil kentut gimana? Kan kesedihan. Ya. Dia mengira sudah sholat 5 waktu, padahal tiap sholat dia kentut. Dan tidak pernah mengulang sholatnya. Nah, ini sama dengan orang yang belum sholat. Baik. Indikator yang kedua, ayyakuna muta'alliman litauhidi bi anwa'ihi. Dia senantiasa mempelajari tauhid. Yang tadi senantiasa mempelajari jenis-jenis syirik supaya diwaspadai. Yang ini mempelajari jenis-jenis yang merupakan hakikat dari tauhid. Ya, rukunnya tauhid. dan juga penyempurnanya tauhid. Hatta yakuma fi qalbihi al-khawfu minasy-syirk wa ya'dhum wa yastamir 'ala dzalik. Sehingga dengan rutin mempelajari jenis-jenis tauhid, dan ini bab kitab tauhid ini kitab satu-satunya yang demikian lengkap membahas tauhid uluhiyah. Ada juga tauhid asma dan sifat juga ada, tapi inti pembahasannya adalah tauhid uluhiyah. Belum ada kitab yang ditulis yang dirangkum dengan sedemikian lengkap yang membahas masalah-masalah uluhiyah. Karena memang hajat umat terhadap pembahasan ini baru muncul dan menguat belakangan, seiring dengan tersebar luasnya bid'ah dan meratanya kejahilan di berbagai penjuru dunia, ya. Demikian juga dengan jatuhnya beberapa kekuasaan kaum muslimin di tangan musuh, sehingga kejahilan itu terhadap hakikat Islam merata di mana-mana, baru orang jadi tidak ngerti kepada tauhid, sehingga perlu disusun sebuah rujukan yang menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah tauhid. Indikator berikutnya, al-khaif minasy-syirk, orang yang takut kepada syirik, yakunu fi qalbihi daimul istiqamah ala ta'atillah, hatinya itu senantiasa istiqamah untuk taat kepada Allah, mencari ridhonya Allah. Orang yang takut kepada syirik, hatinya selalu istiqomah untuk taat kepada Allah dan mencari ridha Allah. Kalau suatu saat dia terjerumus dalam maksiat, dan pasti terjerumus dalam maksiat, tidak mungkin orang itu bisa terus istiqomah tanpa lalai sedikit pun. Itu bukan manusia, itu malaikat. Ya, kalau manusia itu memang sudah diciptakan oleh Allah, pasti ada lalainya, ada salahnya, ada dosanya. Ya. Maka ketika dia lalai, segera dia istighfar, segera dia taubat. Ya. Jadi itu salah satu indikator orang yang yang takut terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ya. Makanya dalil yang pertama kali disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini adalah innallaha la yaghfir ay yushraka bih wa yaghfir ma duna dzalik. Dia enggak terjerumus dalam perbuatan syirik. Tapi tidak berarti seorang muwahhid tidak berdosa. Dia pasti akan berdosa. Dan dia tahu Allah akan mengampuni semua dosa selain syirik. Segera dia istighfar, yaghfir, karena Allah yaghfir ma duna dzalik. Ya. Maka dia segera mengucapkan istighfar ketika terjerumus ke dalam dosa-dosa. Ya. Faka'annahu yaqulu lak, seakan-akan Syekh di sini mengatakan, "Idza kunta takhafu minasy-syirk kama khafa minhu Ibrahim alaihi salam." وَعَرَفْتَ مَا تَوَعَدَ اللَّهُ بِهِ أَهْلَ الشِّرْكِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَغْفِرْ لَهُمْ شِرْكَهُمْ فَيَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْلَمْ وَأَنْ تَتَعَلَّمْ مَا سَيَأْتِي فِي هَذَا الْكِتَابِ. Artinya kalau kamu, wahai pembaca buku ini, pembaca kitab ini, betul-betul takut kepada perbuatan syirik sebagaimana takutnya Ibrahim alaihissalam, ya, maka dan kau tahu ancaman apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik mereka, maka kamu harus mengetahui dan harus mencari tahu, ya, apa yang akan dibahas dalam kitab ini. Nah, karena setelah menyebutkan bab yang sebelumnya dan bab ini, bab man haqqaqat tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab dan bab al khaufu minasyirk, maka beliau menyebutkan rincian dari kedua bab ini tentang bagaimana bentuk-bentuk tauhid dan bagaimana bentuk-bentuk syirik. Jadi semua bab setelah dua bab ini adalah detailnya. Jadi ini luar biasa ya, sistematika penulisan yang luar biasa. Diijmalkan kemudian ditafsir. Ya. Cara membuat opini kan begitu. Bahas dulu secara global, kemudian dirinci ya, satu persatu. Tayyib. وقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. Ya. Yang dimaksud dengan al-maghfirah adalah dari kata-kata mighfar. Mighfar itu helm besi yang digunakan oleh serdadu prajurit perang zaman dahulu untuk melindungi palak dan wajah mereka dari senjata. Mighfar dari kata-kata itu. Maghfirah itu ada unsur menutupi, melindungi. As-satru lima yukhafu wuku'u atharuh. Oh, wuku'u atharih. Jadi, perlindungan terhadap sesuatu yang dikhawatirkan dampaknya. Jadi, kita mengkhawatirkan. Belum. Mesti terkena, belum. Ya, karena ancaman Allah itu terkadang Allah realisasikan, tapi terkadang juga Allah tidak jadi. Ya. Apakah semua pelaku dosa besar pasti disiksa oleh Allah? Tidak. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan apa? Tahtal masyiah. Mereka yang belum bertaubat, dari dosanya itu masih tahtal masyiah. Asalkan tidak masuk ke tingkat syirik atau yang satu level dengan syirik, maka dosa besar apapun itu di bawah wewenangnya Allah. Allah bisa siksa karena keadilannya dan Allah bisa maafkan karena kemuliaannya, kemurahannya. Artinya ancaman, siksa itu bukan sesuatu yang pasti akan dialami oleh pelaku dosa. Nah, tapi mungkin dia kena siksa kan? Mungkin. Nah, maghfirah itu tolong dong ya Allah. Saya enggak tahu saya kena siksaan apa enggak, tolong jauhkan. Lindungi saya. Ya, karena adanya ancaman itu. Itu maghfirah. Yuqalu fil lughah ghafara idza satara. Ghafara itu artinya satara, menutupi. Wa minhu summiya ma yudau ala ra'si mighfaran. Dari situlah dinamakan mighfar. Penutup kepala, helm besi. Li'annahu yasturu ar-ra's wa yaqihi al-athar al-makruh. Dan karena tertutup itu, dia jadi terhindar dari bahaya senjata. Wa ma'na innallaha taban di sini disebutkan bahwa pengertian dari maghfirah secara istilah adalah ditutupi dosa-dosanya, tidak dibongkar oleh Allah, ya. Dan karena ada orang yang dibongkar aibnya pada hari kiamat. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Pada hari semua yang tersembunyi itu dibongkar sama Allah. Ya. Jadi kita berharap kepada Allah, kita minta agar ditutupi aja lah sama Allah. Jangan ada orang lain yang tahu. Walaupun di hari akhirat nanti. Wayumha anhu atharuh, dan dampak-dampaknya yang mungkin muncul itu dihapuskan saja ya Allah. Itu namanya kita minta maghfirah itu di situ. Jadi tidak ada hukuman di dunia dan tidak ada hukuman di akhirat. Kalau tidak karena maghfirah, habis sudah umat manusia ini. Habis. Ya. Innallaha la yaghfir ay abadan. Dalam ayat ini artinya selamanya tidak akan diampuni. Jadi la yaghfir ayyushraka bihi ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa maghfirahnya tidak akan diberikan kepada pelaku syirik. Baik akbar maupun asghar. Karena kata-kata an plus fi'il mudhari itu sama dengan masdar. Innallaha la yaghfir an yushrak itu maknanya innallaha la yaghfir syirkan. Masdar. syirkan bihi. Syirkan nakirah. Isim nakirah. Yang meliputi apa aja yang masuk dalam kategori syirik. Besar, kecil, kelihatan, tidak kelihatan. Kalau dia masuk dalam kategori syirik, berarti termasuk yang tidak akan diampuni oleh Allah. Artinya tidak akan ada ampunan cuma-cuma tanpa tobat. Bukan berarti sudah tobat juga tidak diampuni. Enggak. Ya, ada yang salah faham. Wah, kalau sudah musyrik tidak diampuni sama Allah, tidak usah tobat. Celaka itu. Artinya tidak akan diampuni tanpa taubat. Kalau dia bertaubat dengan syarat-syaratnya yang dipenuhi, ya diampuni sama Allah. Ya, diampuni. Jadi inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, ini meliputi syirik akbar dan syirik asghar. Makanya dari sisi ini syirik asghar itu lebih berat daripada kabair. Daripada dosa-dosa besar. Karena dia masuk dalam kategori syirik. Walaupun kecil. Ya. Jadi, karena dia masuk dalam kategori syirik, dia dianggap lebih besar dari dosa besar. Karena dosa besar itu gak masuk dalam kategori syirik. Pembunuhan, perzinaan, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya tidak masuk dalam kategori syirik. Dari sisi ini, dosanya tidak sebesar syirik. Walaupun tidak berarti konsekuensi hukum duniawinya ringan loh ya. Enggak. Ada dosa-dosa besar yang konsekuensi hukumnya lebih berat dari syirik. Ada. Orang membunuh seorang muslim dengan sengaja secara zalim, konsekuensinya dia bisa dibunuh, dieksekusi. Tapi orang berbuat riya, enggak ada hukuman sampai dibunuh, enggak ada. Jadi tidak berarti ketika dosa itu klasifikasinya yang ini lebih ringan, yang ini lebih berat, tidak berarti yang lebih berat itu konsekuensi hukumnya di dunia mesti lebih berat, enggak. Jadi ditinjau dari sisi lain, ditinjau dari sisi masuk kategori apa ini dosa. Kalau masuk kategori syirik berarti tidak akan diampuni kecuali dia bertaubat. Kalau tidak masuk itu berarti akan diampuni. Berarti akan diampuni. Jadi supaya kita enggak salah, ya, enggak salah dalam menyikapi suatu perbuatan. Jadi Syekh di sini mengatakan la yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfir ma duna dzalik. Jadi ayat ini jelas bahwa syirik akbar dan asghar tidak masuk ke dalam yang duna dzalik. Enggak. Ya, itu beda. Yang duna dzalik itu berarti yang selain syirik atau yang satu level dengan syirik. Walaupun ada juga di sini yang menafsirkan qala akharun min ahli al-ilm inna qawlahu huna la yaghfir ay yushraka bih dalun 'ala al-umum lakinnahu 'umumun muradun bihi khusus asy-syirk al-akbar. Ada yang menafsirkan walaupun maknanya itu berlaku umum, tapi ini umum yang sifatnya khusus. Ya, ada kata-kata secara teks sifatnya umum, tapi umum yang khusus di sini. Contoh, ayat ke sahibat naim ada, ada. Tawadda. Umirtu an uqatilan nas. An nas. Alif lam tambah isim. Al-istighraqiyah. Ini alif lam al-istighraqiyah atau al-jinsiyah. Alif lam yang berlaku pada jenis isim ini. Umirtu an uqatilan nas. Umum. Tapi apakah semua orang boleh diperangi? Enggak. Walaupun konteksnya umum, tapi mafhumnya tidak umum. Artinya, tidak semua manusia suruh diperangi. Enggak. Karena ada kafir zimmi. Wahuwa kafir. La yashad La ilaha illallah wala Muhammad Rasulullah wala yuqimu sholah wala yu'tuz zakat. Kafir, tidak bersyahadat, tidak sholat, tidak zakat. Ya kan? Ada kafir musta'man harbi, kafir harbi ini. Tapi dia minta dilindungi. Dia masuk ke negeri Islam, dia minta dilindungi. Baik permintaannya itu kepada pemerintah atau kepada rakyat, perorangan. Atau mu'ahad. Mu'ahad ini non-harbi. Terikat perjanjian damai. Semuanya ini kafir. Semuanya tidak sholat, tidak zakat, tidak bersyahadat. Tapi mereka tidak boleh diperangi. Hanya kafir harbi. Al-mumtani' yang tidak mau tunduk. Itu aja yang disuruh. Tapi Rasulullah menggunakan bahasa yang sifatnya, konteksnya umum. Nah, jadi kadang-kadang memang begitu. Kadang-kadang teksnya itu umum, tapi maksudnya khusus. Kadang maksudnya khusus, teksnya khusus, tapi maksudnya umum juga bisa. Contoh, alladzina qala lahumun nas, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Fazadahum iman. Alladzina qala lahumun nas. Satu orang ini yang bilang. Antum rujuk tafsirnya. Kalau enggak salah namanya Nu'aim bin Mas'ud. Kalau enggak salah, Nu'aim bin Mas'ud Al-Khuzai. Ini yang nakut-nakuti kaum muslimin. Hati-hati kaum muslimin. Orang-orang sudah berkumpul bikin pasukan koalisi untuk nyerang kalian. Gentarlah kalian terhadap mereka. Satu orang, tapi Allah menggunakan kata-kata jama' alladzina qala lahumun nasu innan nas. Nas yang kedua betul. Walaupun tidak semua orang, enggak. Khusus pasukan Ahzab saja yang berkumpul. Jadi kadang digunakan yang lafadznya itu umum untuk makna khusus dan juga sebaliknya. Jadi ada yang menafsirkan ini berlaku hanya untuk syirik akbar saja. Adapun selain syirik akbar, maka termasuk ke dalam yang bisa diampuni oleh Allah. Dan penafsiran ini berangkat dari mana yang lebih banyak digunakan. Istilah syirik itu untuk syirik akbar saja atau akbar dan asghar. Memang lebih banyak digunakan khusus untuk syirik akbar. Kata-kata musyrik, faqat asyrak, itu biasanya lebih sering digunakan dalam syirik akbar. Fasyirku ghaliban ma yutlaqu fil Qur'an, au ghaliban ma yutlaqu fil Qur'an alal akbar dunal asghar. Contohnya dengan Allah waqala al-masihu ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi syai'an. Man yushrik billah. Syirik akbar di sini akbar. Karena apa? Faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Allah mengharamkan jannah. Kalau syirik asghar Allah tidak mengharamkan jannah. Demikian juga innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Ini seperti penggunaan ayat yang berlaku untuk syirik akbar. Jadi menurut pendapat yang kedua dan pendapat yang kedua ini ada sebagian yang berpendapat dengannya, itu khusus untuk syirik akbar. Namun yang dirajihkan oleh penulis di sini Muhammad Abdul Wahab dan juga dirajihkan oleh sejumlah ulama muhaqqiqin seperti Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim dan yang lainnya, ini berlaku umum akbar maupun asghar. طيب kemudian beliau menyebutkan dalil yang lain wajnubni wabaniya an'abud al-asnam, yang berdoa di sini adalah Ibrahim Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salat wa atammut taslim. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam ini dianggap orang yang menyempurnakan atau mewujudkan tauhid dengan sempurna, sebagaimana dalam bab sebelumnya inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifan, ya hanif, mailan minasyirk ila tauhid, ya, menjauhi syirik mengarah kepada tauhid. Nah, kalau beliau yang sudah seperti itu aja masih berdoa seperti ini, maka sungguh tidak pantas orang-orang selain beliau kok merasa aman dari perbuatan syirik. Ya, merasa aman dari perbuatan, walaupun dia tinggal di tengah-tengah ahlu tauhid. Iya. Walaupun dia tinggal di tengah-tengah ahlu tauhid, walaupun dia senantiasa ngaji kitab tauhid. Termasuk ustadznya. Iya. Wah, Ibrahim ini ustadznya tauhid loh. Bukan cuma ustadznya. Lebih lagi sudah. Tidak tahu apa itu gelarnya. Wong dia yang menghancurkan berhala, menghancurkan simbol-simbol kemusyrikan. Antum pernah menghancurkan berhala? Belum ada atau? Saya juga belum pernah. Hah? Siapa yang pernah ngebom Borobudur? Jadi yang sudah begitu aja masih khawatir terjerumus dalam perbuatan syirik, apalagi yang baru belajar teori kayak kita-kita. Apalagi yang enggak belajar sama sekali. Jadi mungkin seseorang mencapai gelar profesor, doktor dengan gelar-gelar master dan lain-lainnya, tapi dia musyrik. Iya, sangat mungkin. Sangat sangat mungkin. Baik. Makanya tidak boleh sama sekali seseorang merasa aman dari perbuatan syirik. Harus terus takut supaya dia terus mewaspadai syirik. Begitu dia merasa aman, dia mulai lengah nanti. Akhirnya dia terjerumus. Disadari maupun tidak disadari. Tapi orang yang senantiasa waspada, selamat dia. Iya enggak? Iya. Orang yang senantiasa waspada itu selamat. Tapi kalau dia santai, ah enggak apa-apa. Santai, sudah ngaji kok. Sudah khatam kita tauhid. Sudah hafal mungkin malah. Enggak bisa seperti itu. Qala Ibrahim At-Taimi rahimahullah wa huwa min sajadat tabi'in lamma tala hadhihi al-ayah qala wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim. Setelah beliau membaca ayat ini wajnubni wa baniya na'budu al-asnam, ya rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, dan seterusnya, Ibrahim At-Taimi salah seorang tokoh tabi'in itu mengatakan, terus siapa yang bisa merasa aman dari bala kemusyrikan ini? Kalau Ibrahim aja tidak merasa aman. Nah, kemudian beliau menyebutkan setelah itu sabda Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa yang paling beliau khawatirkan kepada umatnya adalah syirik asghar, dan itu ditafsirkan sebagai riya? Kenapa? Ya, nanti akan ada pembahasan. Sebelumnya riya di situ terbagi menjadi dua, dijelaskan oleh syarih, Syekh Saleh Hafizahullah, wa riya'u qisman, riya'ul muslim wa riya'ul munafiq. riaknya seorang muslim dan riaknya seorang munafik. Riaknya seorang munafik itu adalah riak sampai kepada pokok-pokok agama. Dia juga riak. Syahadatnya riak, ya, sholatnya riak, zakatnya riak, imannya itu, ucapan-ucapan imannya dia semuanya riak. Makanya Allah mendustakan syahadat mereka. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnah. Jadi mereka itu bersumpah, ditanya, kamu muslim bukan sih? Demi Allah kami ini muslim. Biar apa? Dia berlindung di balik sumpah-sumpahnya itu. Fasaddu an sabilillah. Ya. Jadi berlindung di balik sumpah serapahnya mengaku muslim, bersumpah, mengucap syahadat gini-gini. Itu riaknya munafik. Jadi riak sampai kepada hal-hal yang paling prinsipil dalam din. Kalau riaknya muslim enggak seperti itu. Riaknya muslim itu riak yang sifatnya an yuhassin salatahu, bagus-baguskan salatnya karena ada yang sedang memperhatikan, baguskan ngajinya supaya didengar, wah bagus nih ngajinya, dipuji. Bukan bukan sampai syahadatnya pun dia riak, enggak. Ya, jadi riak yang tidak menyerang pokok-pokok keimanan, itu riaknya muslim. Kalau riaknya munafik, sampai ke dasar-dasar keimanan, rukun imannya, rukun Islamnya, dia riak semua di situ. Riak itu dari kata-kata ru'yah, penglihatan. Jadi kaitannya dengan dilihat. Kalau enggak bisa dilihat tapi didengar, istilahnya sum'ah. Ya, min sami'a yasma'u. Sum'ah. Karena enggak bisa dilihat tapi bisa didengar. Jadi mungkin enggak ada orang tahu, dia cerita-cerita biar diketahui. Ini sum'ah. Walaupun masuk sih ujung-ujungnya sama juga gitu loh. Jadi tidak ikhlas hanya mencari ridha Allah, tapi mencari pujian manusia, baik pujiannya ini karena dia memperlihatkan sesuatu atau karena dia memperdengarkan sesuatu yang mengundang datangnya pujian mereka. Di sini Nabi SAW mengkhawatirkan umatnya kalau mereka sampai terjerumus ke dalam syirik asghar. Karena apa? Karena umat yang dimaksud di sini, yang dituju dengan ucapan Nabi di sini adalah muwahhidun, ya, muwahhidun ahlu tauhid, sehingga mereka bukan termasuk pelaku syirik akbar, sehingga wajar. Kenapa kok yang dikhawatirkan itu adalah syirik asghar? Karena yang di tuju oleh sabda Nabi di sini adalah para sahabat yang mereka itu adalah muwahhidun. Tapi sekali lagi yang namanya muwahhidun itu tidak berarti dia selamat dari dosa-dosa yang selain syirik akbar, termasuk riya dan sum'ah. Ya. Nah, tidak berarti umatnya yang lain terus, sudah Nabi aja enggak khawatir kepada syirik akbar kok. Antum cerewet bahas syirik. Enggak bisa. Jadi lihat ini hadis ditujukan kepada siapa, gitu loh. Jangan yang ditujukan kepada sahabat Nabi diberlakukan kepada seluruh kaum muslimin. Enggak usah ngaji tauhid kalau gitu, ya. Enggak, ini khusus kepada para sahabat beliau yang memang demikian faham terhadap tauhid. Wa illa dari dulu ngapain Nabi sampai perang bolak-balik dengan kaum musyrikin, kan? Seandainya tidak perlu dikhawatirkan secara mutlak. Jadi ini tidak berlaku umum. Akhwafu ma akhafu alaikum, antum di sini khusus, yakni ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang memang mereka sudah merealisasikan tauhid secara mendasar dan sudah terbebas dari syirik akbar. Adapun syirik asghar masih mungkin. Makanya itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita adzan dulu, nanti kita sambung setelah adzan. Kemudian ada pembahasan tentang pengaruh riya terhadap ibadah. Ya, untuk mengetahui apakah riya itu membatalkan ibadah secara keseluruhan ataukah hanya sebagian, maka kita harus tahu jenis ibadah yang dimaksud di sini seperti apa dulu. Ada ibadah yang memiliki awal dan akhir, satu rangkaian. Ada awalnya, ada akhirnya. Contohnya apa? Sholat. Selain sholat, puasa. Ya. Nah, ibadah-ibadah yang seperti ini, maka kita lihat, kalau dari awal dia sudah riya, dari awal yang mendorong dia untuk sholat itu bukan karena dia mengharapkan ridhonya Allah, karena takut ancaman Allah kepada orang yang tidak sholat. Enggak. Dia sholat semata-mata karena lagi diawasi. Sehingga ketika pengawasan itu enggak ada, dia enggak sholat. Nah, kalau modelnya seperti itu dari awal ibadah, maka batal dari awalnya. Tidak batal, maksudnya tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya sama sekali di sisi Allah. Walaupun secara zahir dia dihukumi sudah sholat. Ya. Secara zahir dia tidak dituntut untuk mengulangi sholatnya. Adapun niatnya sholat untuk apa, itu urusan dia dengan Allah. Ya. Ketika kita merintahkan orang-orang yang ada di bawah kita, ya, suami nyuruh istrinya, atau bapak nyuruh anaknya, atau bos nyuruh pegawainya, bisa juga kan? Bisa. Ayo sholat, kamu sholat. Nah, sholat tak pecat kok. Umpamanya. Dosen nyuruh majikannya. Apa nyuruh mahasiswanya. Nah, ketawa semua. Sholat, sholat, sholat. Yang gak sholat, rosib. Gak lulus. Terus, mereka pada sholat semua. Ya. Maka, yang perlu diperhatikan adalah terpenuhi gak syarat sahnya sholat sama rukun-rukunnya sholat. Ya, pembatal juga. Pembatal yang zahir. Pembatal yang gak zahir, kita gak tahu juga. Dia kentut, gak ada suaranya, gak ada baunya. Ya, kita gak bisa menuduh dia batal, kan? Kelihatan sholat benar-benar gak usrek terus sholatnya, toles sana toles sini, berpaling dari kiblat umpamanya. Ya sudah, zahirnya dia sholat, kita gak berhak menuntut dia untuk mengulangi sholatnya. Tapi yang dibahas di sini ada pahalanya enggak, gitu loh. Jadi kalau kecampuran riya sejak awal, dari mulai awal sebelum takbiratul ihram dia sudah riya, maka jelas hapus, karena tidak bisa dibagi-bagi sholat ini. Tapi kalau dari awal dia ikhlas sebetulnya, tengah-tengah sholat duhur namanya, dapat satu rokaat masih ikhlas, rokaat kedua calon mertua masuk ngeliatin, nah mulai dia dipanjangkan, yang tadinya cepat sholatnya mulai diinget-inget pelajaran sifat sholat nabinya, sunnahnya diterapkan. Ya, kalau perlu diperdengarkan sedikit ya, doa-doanya. Nah, mulai itu, mulai enggak ada pahalanya. Sampai kapan? Ya, sampai dia menghentikan riaknya. Kalau sampai selesai riak terus, dia cuma dapat pahala sholat satu rakaat. Tapi kalau ibadah itu tidak pakai awal dan akhir, contohnya, sedekah. Ya, hari ini sedekah, besok sedekah lagi, ya bisa diganti-ganti niatnya. Wah, kemarin sudah terlanjur riya. Wallahu alam, kalaupun dia taubat, mudah-mudahan diampuni itu, karena itu ibadah yang tidak pakai awal dan akhir. Ngaji, ya, ngaji awalnya ikhlas, terus atau dari awal riya, orangnya pergi, kok diteruskan ngajinya? Bisa pergi orangnya kok? Niatnya jadi ikhlas, nggak apa-apa. Setelah ikhlas itu dia masih dapat pahala, karena enggak pakai awal dan akhir. Ya, seperti itu itu masih dapat pahala walaupun dari awalnya tidak ikhlas. Tapi kalau harus kalau ada awal dan akhirnya tidak bisa dipisah-pisah, maka yang dari awal sudah enggak ikhlas, sudah riya, kedepannya dianggap batal semua. Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalih di sini, limadha khafahu Nabi SAW wa kana a'zham adh-dhunubi khawfan. Kenapa kok Nabi demikian mengkhawatirkan riya di sini? Jawabannya, li ajli atharihi, karena pengaruh dan dampak dari riya ini. Karena riya termasuk syirik dan syirik tidak diampuni. Itu yang pertama. Pertama, karena riya termasuk syirik asghar dan syirik sebagaimana pendapat yang dirojihkan tadi termasuk ke dalam dosa yang tidak diampuni. Dan yang kedua, karena riya ini suka dianggap sepele, banyak orang yang meremehkan ya. Terutama yang sudah bertauhid secara global alias sudah menghindari syirik akbar, terkadang masih meremehkan masalah syirik asghar. Dan syaitan itu demikian antusias untuk menjerumuskan ahlu tauhid ke dalam syirik asghar, baik lewat ucapan maupun perbuatan maupun niat ya, maupun niat. Dan kebahagiaan syaitan setelah berhasil menjerumuskan manusia atau apalagi ahlu tauhid ke dalam riya ini, ke dalam syirik asghar ini, lebih daripada bahagianya syaitan ketika menjerumuskan ahlu tauhid ke dalam kabair. Lebih. Li'annahu dakhil fi jins syirk. Ya, karena sekali lagi, walaupun asghar itu masuk dalam kategori syirik yang tidak akan diampuni. Dan di samping itu orang suka lalai. Kalau dosa besar, insya Allah orang sadar. Gitu. Berbuat dosa besar itu dia tidak lalai insya Allah. Apalagi dia sudah muwahid, sudah bertauhid. Tapi jarang orang yang sadar kalau dia ini sedang riya, dia sedang sum'ah. Orang-orang yang hobinya selfie terutama. Dikit-dikit sharing, dikit-dikit ganti status, nulis saya lagi begini, saya lagi begitu, berangkat haji, berangkat umroh, baru di airport sudah cepret-cepret. Nanti mendarat cepret-cepret. Kemiko cepret-cepret. Ya, nanti mulai masuk Masjidil Haram foto-foto, depan Ka'bah foto-foto. Ini buat siapa? Buat siapa? Buat Allah. Enggak butuh Allah dikasih laporan seperti itu. Ya, buat siapa? Nah, itu orang enggak sadar itu. Dan seringkali orang-orang yang dijelaskan seperti ini berat dia untuk mengamalkan. Kalau pas bimbingan umroh, saya suka ngomong gitu di depan jamaahnya. Di antara yang keberatan justru yang punya travel. Ustadz, ini buat dokumentasi, Ustadz. Ya kalau buat dokumentasi, ya jangan setiap acara harus difoto dong. Buat aja foto dalam hal-hal yang sifatnya bukan ibadah. Yang penting kan mereka nyampe sana gitu loh. Ya mereka nyampe sana. Jadi enggak usah ditampakkan mukanya, di blur aja mukanya. Yang jelas kan ini ada manusia-manusia di situ foto, sudah cukup. Jangan sampai sudah bayar puluhan juta hilang pahalanya, cuman dianggap jalan-jalan. Rekreasi ke Mekah, rekreasi ke Madinah, ya. Cuman dianggap lari maraton ngelilingin Ka'bah, Safa Marwah. Lah iya, kalau enggak ada pahalanya kan maraton namanya itu. Olahraga. Daripada suruh bayar 20 juta tinggal ke alun-alun sana sama-sama capek ya, keliling-keliling. Ini hal-hal yang sering orang dianggap remeh ya, dianggap lalai. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya Ibnu Mas'ud, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Ini menunjukkan salah satu perbuatan syirik yang menyebabkan pelakunya masuk neraka, yaitu minta, ya, berdoa kepada sesuatu yang dijadikan tandingan. Tandingan itu artinya dianggap dia memiliki salah satu keistimewaan Allah. Tidak harus semuanya, tidak. Tidak harus semuanya. Cukup salah satunya saja. Misalnya dianggap dia bisa menyembuhkan sebagaimana Allah menyembuhkan. Walaupun dia tidak bisa menciptakan sebagaimana Allah menciptakan, tidak bisa memberi rizki, tidak menguasai dan lain. Cuman dianggap punya kehebatan yang itu mestinya khusus dimiliki oleh Allah. Tapi ada selain Allah yang dianggap memiliki kehebatan itu sehingga dia diminta. Atau dianggap dia bisa menolak bala. Dia bisa mendatangkan hujan. Atau sebaliknya, menahan turunnya hujan. Nah, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Ya, ini bentuk-bentuk syirik. Salah satunya adalah doa ghairillah. Ya, minta, memohon, memelas kepada selain Allah. Padahal yang diminta itu hanya bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak bisa. Wa huwa min a'zamil ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah yang paling agung. Makanya dalam hadis mengatakan ad-du'a huwa al-ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Sehingga orang yang mengalihkan ini kepada selain Allah, dia masuk ke dalam kategori musyrik yang terancam oleh neraka. Dakhala an-nar, yakni seperti orang-orang kafir pada umumnya kekal di sana. Ya. Karena yang dibahas di sini termasuk syirik akbar. Doa ghairillah, sehingga itu membatalkan amalnya secara keseluruhan, membatalkan kedua syahadat dan semua amal yang dilakukan setelah dia bersyahadat. Kalau dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa itu. Ya. Walaupun ketika dia mati dia enggak minta-minta sama selain Allah, enggak. Tapi dia belum bertaubat dari dosanya dia yang minta, pernah dia minta kepada selain Allah dan dia belum bertaubat dari itu, statusnya seperti yang disebut dalam hadis ini. Ya. Jadi mata musyrikan, mata ala syirk, mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Na'udzubillah. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik. Ya, dalam masalah syirik itu enggak ada dispensasi, enggak ada toleransi, sama sekali nol. Zero tolerance. Nol toleransinya. Nabi pun enggak ditoleransi sama Allah. Wala Rasulullah, wala nabi-nabi yang lain. Walaqad uhiya ilaika. Kan sudah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Wa ila alladziina min qablik, dan kepada semua yang dapat wahyu sebelum kamu. Semua nabi dapat wahyu yang sama. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau sampai engkau berbuat syirik, pasti yakin amalmu batal semua. Wa la takunanna minal khasirin, dan pasti kamu menjadi orang-orang yang rugi. Ya, balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Makanya hanya kepada Allah saja kamu itu beribadah dan jadilah kamu orang-orang yang bersyukur. Jadi enggak ada toleransi di sini. Jangankan kita, Rasul saja kalau sampai berbuat syirik enggak ditoleransi, apalagi yang lain. Jadi itu hak yang Allah tidak mau sama sekali diganggu gugat, diutak-utik. Ya. Paling tidak suka Allah kalau ada orang sampai berbuat syirik. Dan saya pernah bikin analogi, walillahil masalul a'la, ya. Dan bagi Allah yang lebih hebat lagi dari itu. Analoginya orang yang berbuat syirik itu sangat dibenci oleh Allah karena itu perbuatan yang sangat kurang ajar. Sangat kurang ajar. Dan dosa-dosa itu kita ajak manusia ini, kita mungkin kalau dizolimi saja, tapi enggak dikurang ajari, kita masih bisa memaafkan. Tapi kalau sudah diperlakukan secara kurang ajar oleh orang yang selama ini kita baikin terus, kita sulit untuk memaafkan, ya. Apalagi diingkari segala kebaikannya, diingkari segala jasa-jasanya. Bahkan itu diberikan kepada musuh bebuyutan kita yang tidak berjasa sama sekali. Kita enggak bisa memaafkan perbuatan seperti itu. Kalaulah orang ini hamba Allah ini dia berzina, mencuri dan lain-lain, memang dia punya syahwat. Masih bisalah difahami kenapa kok sampai mencuri. Emang dia punya syahwat suka duit. Kenapa kok berzina, kenapa pacaran? Emang dia punya syahwat suka kepada lawan jenis. Tapi kenapa kok yang tidak menciptakan dia, yang tidak memberi manfaat sedikit pun kepada dia, dan tidak bisa menolak madarat sedikit pun darinya, tidak menguasai nasibnya di dunia maupun di akhirat, kok diperlakukan seperti Allah? Nah, itu Allah enggak bisa menerima. Tidak bisa menerima di situ. Masih panjang ini, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita sambung pada pertemuan berikutnya, sekaligus kita bahas masailnya nanti. Taib, wallahu ta'ala alam. Mana fi soal? Dari Anas bin Malik berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah kelompok mayoritas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setahu saya Ibnu Majah itu nyebutkannya pakai bahasa Arab ya. Ini kok bahasa Indonesia hadisnya? Agak susah nih ngelacaknya ini. Takutnya juga diriwayatkan bil makna, maknanya juga enggak pas juga. Ini kayaknya enggak benar nih hadis ya. Sesungguhnya umatku akan bersepakat pada kesesatan. Enggak ada tidak akan di sini. Akan kok. Tidaknya enggak ada. Siapa yang tanya ini? Antum. Maksudnya tidak akan atau akan? Dari Facebook. Kayaknya tidak akurat ini. Yang ditanyakan apakah hadis di atas hanya untuk para sahabat atau keseluruhan umat Islam, dan bagaimana penjelasan hadis di atas. Ya, pertama harus diverifikasi dulu validitas hadis ini sampai di mana. Ya, kalau memang enggak valid ya enggak usah dibahas lah. Kalau enggak valid alias enggak benar. Tapi secara umum kelompok mayoritas itu tidak menjadi tolok ukur mutlak. Ya. Tidak mesti yang mayoritas itu alal haq. Tidak mesti. Dan tidak mesti juga yang minoritas alal haq. Tidak mesti. Al-haq huwal haq. Yu'rafu binafsihi bi'adillatihi. La yu'raf bil'adad qillatan wala kafrah. Haq itu independen. Dikenali dengan ciri-cirinya. Dengan dalil-dalilnya. Gak bisa diukur dengan banyak sedikitnya pengikut. Gak bisa. Kalau kita bilang mayoritas itu batil, belum tentu. Di mana dulu? Dalam hal apa dulu? Mayoritas itu hak, juga gak mesti. Jadi yang menjadi tolak ukur di sini adalah dalil. Ya, kalau mereka itu melakukan sesuatu, meyakini sesuatu berdasarkan dalil yang benar, sesuai dengan metodologi ilmiah dalam menggunakan dalil dan dalam memahami dalil, mereka yang benar. Ya, walaupun tidak punya pengikut, walaupun hanya seorang diri sebagaimana yang tadi, yang dulu mungkin ya, pernah kita bahas bahwa Nabi SAW pernah melihat ketika Mi'raj, Nabi yang tidak punya pengikut. Wahuwa alal haq. Ya. Jadi ketika terjadi perselisihan, yang mutlak membenarkan mana yang benar dan menyalahkan mana yang salah itu dalil juga. Ya, dalil juga. Tidak bisa kita hanya melihat kepada mana yang mayoritas. Belum tentu. Sekali lagi belum tentu. Apalagi sekarang. Sekarang apalagi. Apalagi makin ke belakang. Islam yang benar itu makin jarang dikenal. Bada al-Islamu ghariban. Wasaya'udu ghariban kama bada. Makin tidak dikenal. Ahlul haq itu. Karena makin jarangnya mereka. Bukan karena haknya itu tidak punya dalil. Enggak. Karena makin jarangnya mereka. Yang mayoritas ini menyimpang, sehingga ketika ada sesuatu yang dianggap lain daripada yang lain, dianggap asing ya, karena menyelisihi mayoritas. Jadi sekali lagi itu ukurannya dalil. Itu kembali ke, kalau itu termasuk riaknya muslim ya, riaknya muslim. Tapi tidak semua sholatnya dia ria. Sesekali aja. Kalau munafik semua sholatnya ria. Ya. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Karena tujuannya dia sholat itu biar tetap dianggap muslim. Itu aja. Nanti dia gak sholat dibilang orang kafir. Nah, itu munafik masih mending dulu itu. Dia gak mau gak sholat. Karena yang tidak sholat konangan nanti. Sudah menjadi opini umum bahwasanya sholat itu ciri khas orang beriman. Sehingga yang munafik ini terpaksa dia tetap sholat. Makanya cepet-cepetan. Yang penting wis dianggap sholat, yang penting itu aja. Nah, apakah itu masuk la yusraka? Bisa jadi. Cuman beda antara riak yang tarik dengan riak yang dari awal. Ya. Kalau dari awal jelas batal. Pahalanya batal. Ya. Silahkan kalau itu sholat sunnah dibalikin lagi gak apa-apa, sholat sunnah. Tapi kalau itu tidak dari awal datang, kemudian dia berusaha untuk melawan, ini disebutkan oleh para ulama, ketika datang bisikan untuk riya, untuk sum'ah, kemudian dia lawan, dia gak diikuti, gak dibiarkan aja hanyut sampai selesai sholat, enggak, tapi dia lawan, maka insya Allah tidak akan membahayakan. Asalkan ada perlawanan. Yang membahayakan adalah kalau begitu datang bisikan itu dan dia diikuti sampai hanyut. Nah, ini juga akan membatalkan. Juga akan membatalkan. Paling tidak sejak ibadah itu mengenai sholatnya. Jika seorang selalu menuruti hawa nafsunya, berarti bisa dikatakan dia sedang menuhankan hawa nafsunya. Syirik. Betul. Dari segi ini ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Bagaimana menurutmu orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya? Tapi setiap manusia sadar maupun tidak sadar pasti menuruti hawa nafsunya. Ini kurang tepat kata-kata ini. Manusia punya hawa nafsu. Terkadang diikuti, tapi tidak diperturutkan. Yang kita dilarang itu adalah ittiba'ul hawa. Wala tattabi'ul hawa. Ya, jangan kalian mengikuti hawa nafsu, memperturutkan. Ingin apa aja dituruti. Bukan jangan kalian punya keinginan. Kalau punya keinginan enggak dilarang, tapi jangan diperturutkan keinginannya, gitu. Beda antara la tattabi'ul hawa dengan la tahwau. La tattabi'ul hawa dengan la tahwa, la tahwi. Jangan kamu punya keinginan. Oh, enggak bisa kita enggak punya keinginan. Ya. Ada kadang-kadang terlintas pikiran untuk bermaksiat, tapi sebatas pikiran. Itu bagian dari pengaruh adanya hawa nafsu, tapi jangan dituruti, gitu loh, tahan. Nah, kita tidak dilarang untuk punya keinginan sekedar punya keinginan karena itu sifat manusia, tapi jangan diperturutkan. Karena hawa nafsu ini kebanyakan ammaratun bisu illa mar rahim rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi bagaimana kita harus menghindari agar tidak sampai ke tingkat syirik, ya jangan diperturutkan. Begitu ada lintasan bisikan yang tidak benar, istighfar. Kalau bisikannya berkaitan dengan akidah seperti ya'ati syaitanu ahadakum fayakul man khalaqa kada, man khalaqa kada, man khalaqa kada, ila angkal man khalaqallah. Setan kadang-kadang datang bisik, siapa sih yang nyiptakan ini? Kita bilang Allah yang itu, Allah yang itu. Lah Allah siapa yang nyiptakan? Kalau sudah sampai situ, amantu billah. Sudah, stop, berhenti. Aku beriman kepada Allah sebagai pencipta mutlak. Jangan ditanya siapa yang mencipta. Oh, dia penciptanya. Sebagaimana itu pertanyaan yang salah, enggak ilmiah itu. Itu enggak ilmiah. Sebelum angka 4 angka berapa? 3. Sebelum 3? 2. Sebelum 2? 1. Sebelum 1 ada angka? 0 itu enggak ada angka kan? 0. Enggak bisa. Ada Ustaz angka 0. Angka 0 itu ada apa enggak ada? Ditanya, antum punya mobil, punya Ustaz berapa? 0. Enggak punya mobil. Enggak ada angka. Begitu loh. Kosong, kosong. Yaitu angka tapi tidak menunjukkan keberadaan sesuatu. Itu angka menunjukkan ketidakadaan. Jadi enggak bisa ditanya sebelum Allah siapa? Enggak bisa. Ini yang pertama kali. Jadi kalau ditanya penciptanya siapa? Allah. Loh, Allah itu yang menciptakan. Gitu loh. Salah itu pertanyaan salah. Huwal awwal laisa qablahu syai, enggak ada apa-apa sebelum Allah. Berarti semua yang ada itu setelah Allah. Jadi kalau ada yang nanya sebelum Allah ada siapa, siapa yang menciptakan, itu pertanyaan yang salah. Jawabannya antum kasih logika tadi, sebelum angka 1 angka apa? 0. Goblok kamu. 0 itu bukan sesuatu yang ada. 0 itu enggak ada, kosong. Buktinya kamu kalau bilang saya punya mobil jumlahnya 0, wong edan. Orang dia mobil jenenge kok mobil jumlahnya 0. Sekarang banyak fenomena dakwah medsos dengan memperlihatkan ibadah. Bagaimana ini sudah kita bahas tadi ya. Kalau seorang pemimpin ingin mencontohkan ke teman yang lain agar juga termotivasi untuk melakukan kebaikan, apakah bisa jatuh ke hal riya atau tidak? Nah, ini pertanyaannya bagus. Ada beberapa ibadah yang memang kita gak bisa sembunyi-sembunyi. Karena dia termasuk syiar. Seperti bagi laki-laki nih, contohnya sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Antum jangan gak ke masjid dengan alasan nanti kelihatan orang, riya. Wah, itu batil itu alasannya ya. Orang yang punya harta melimpah, ya, punya ternak yang banyak, punya perhiasan, enggak apa-apa, saya sudah bayar zakat. Tunjukkan enggak apa-apa. Karena zakat itu wajib dikeluarkan dan terkadang enggak bisa disembunyikan. Tapi mesti di saat yang sama ada ibadah-ibadah dari jenis itu sendiri yang bisa antum sembunyikan. Nah, kalau tidak ada maslahat yang besar dengan menampakkan ibadah, dan kita lebih tahu diri kita umpamanya, kalau kita tampakkan kira-kira terancam gak sih? Gitu loh. Terancam gak sih? Dan ibadah ini ibadah sunnah kok. Bukan ibadah yang harus diketahui orang, bukan. Ya buat apa kita mempertaruhkan keikhlasan kita dengan menampakkan ibadah ini gitu loh. Toh gak semua orang akan langsung bisa mengikuti, enggak. Jadi kalau ibadah-ibadah itu bisa kita sembunyikan, maka perbanyaklah ibadah-ibadah yang tersembunyi. Karena semakin banyak kita menyembunyikan ibadah kita, insya Allah nanti kalau suatu saat kita menampakkan, itu kita masih bisa untuk ikhlas. Tidak berat ikhlas itu. Tapi kalau kebanyakan ibadah kita ini ibadah yang hanya kita lakukan ketika dilihat orang, sulit nanti antum untuk ikhlas. Makanya Hudzaifah bin Yaman pernah ditanya, ya Hudzaifah, inni akhsha an akuna munafiqan. Aku khawatir kalau aku ini termasuk orang munafik. Qala wa madzak? Lah kenapa memangnya? Qala enggak ditanya asallaita idza khalauta wastaghfarta idza adznabta, apakah ketika kamu sedang sendirian kamu masih salat? Qala na'am. Kan apakah ketika kamu berbuat dosa kamu istighfar? Oh iya. Idhab fama ja'alaka Allahu munafiqan. Ya. Pergi sana. Semoga Allah tidak menjadikanmu termasuk orang munafik. Disebutkan di sini apakah kamu sholat ketika kamu sendirian? Nah, kalau dia itu juga masih rajin sholat ketika tidak ada yang melihat, berarti insya Allah ini indikator dia bukan orang munafik. Karena orang munafik itu sholatnya semata-mata untuk riya. Ketika gak ada yang melihat, ngapain dia sholat loh? Orang munafik gak takut sama dosanya. Kayak laler. Dosa sebesar gunung sampai laler lewatnya. Sepele. Kalau dia masih istighfar, berarti dia masih takut terhadap dampak dari dosanya. Ini juga indikator dia belum atau bukan munafik. Jadi makin perbanyaklah ibadah-ibadah sir supaya Allah menjaga ibadah kita yang kelihatan. Ya, kuncinya di situ. Kalau memang itu bermanfaat menjadi motivator, enggak apa-apa tunjukkan. In tubdus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kau perlihatkan sedekahmu itu bagus sekali kata Allah. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau engkau sembunyikan dan engkau berikan kepada fuqara itu lebih baik. Jadi sesekali aja, jangan terus-terusan. Ya. Jangan terus-terusan. Sesekali enggak apa-apa. Tapi lebih seringnya yang tersembunyi. Karena apa? Pahalanya lebih besar. Ya, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminuh. Rajul, seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah dan dia sembunyikan, dirahasiakan sampai seakan-akan tangan kirinya enggak tahu apa yang dibayar oleh tangan kanannya. Dan itu termasuk kebiasaan para salaf menyembunyikan sedekah semampu mereka. Nasihat untuk kami agar terhindar dari riya, karena terkadang syaitan membukakan satu pintu kebaikan agar kita terjerumus dalam keburukan yang lain. Yaitu sering-sering kita minta doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka mimma la a'lam. Pertanyaannya kok enggak habis-habis. Bagaimana jika orang tua kumpul dengan keluarga ataupun tetangga menceritakan kebaikan dan kelebihan anaknya ke orang lain? Kadang dalam keluarga inti, salah satu anaknya membelikan sesuatu untuk orang tuanya, lalu orang tua tersebut menceritakan ke saudaranya yang tujuannya supaya anak-anak yang lain memperhatikan keinginan orang tua karena orang tua merasa kurang diperhatikan oleh anak-anaknya yang lain. Ya, ini kalau niat awalnya bukan supaya dicerita-ceritakan, enggak apa-apa. Ya, karena Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ar-rajul ya'malu amalan fayahmadahu Allahu apa? Fayahmadahu an-nasu 'alaihi." Ada seseorang yang berbuat suatu amalan kemudian dipuji-puji sama orang-orang. Gimana Rasulullah nasib dia? Qala tilka 'ajilu Bushral mu'min, itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang beriman. Tapi intinya adalah tujuan awalnya bukan karena itu. Kalau itu datang tanpa dicari-cari, ya itu bonus. Ya, itu bonus. Walaupun adabnya tidak muji seseorang di depan umum dan orang itu ada. Jangan, kesian. Kesian, betul. Dan para ulama, orang-orang soleh tidak mau dia, anti diperlakukan seperti itu. Ya. Bahkan Syekh Ibn Baz pernah dalam sebuah majelis, pembawa acaranya itu melantunkan bait-bait syair madaeh, isinya puji-pujian. Saking enggak senengnya beliau, dia bilang, dia loh ya yang tanggung jawab terhadap semua yang dia ucapkan. Saya berlepas diri dari ucapan itu, artinya saya tidak mau, tidak suka. Dia tidak pernah berembuk dulu sama saya. Itu murni tasarrufnya dia, ya. Tindakan dia tidak tanpa persetujuan dari saya. Bahkan beliau sering minta supaya dihapus. Ada orang ingin memuat puji-pujiannya itu dalam Quran, oh jangan dimuat. Jadi itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika melihat ada salah seorang sahabat yang memuji saudaranya di depan umum, qata'ta au qasamta dhahra akhik. Engkau telah mematahkan punggung saudaramu, artinya bikin dia ini kepayahan, sulit. Nanti kalau dia mau ngulangi, berat ya, terlanjur dipuji-puji. Kalau dia mau ngulangi untuk ikhlas itu berat. Jadi kalaupun hendak memuji, maka jangan di depan umum dan orangnya ada di situ. Ghaiban, ya, secara ghaib, dan jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ikuti pujian itu dengan katakan hakadha ahsabuhu au ahsabuhu kadzalik. Wallahu hasibuh wala uzakki 'alallahi ahadan. Ya, begitu menurut saya. Begitu yang saya tahu tentang dirinya. Tapi saya tidak akan merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Allah lebih tahu tentang dia. Tidak ada seorang pun yang berani saya puji-puji di hadapan Allah. Yang saya tahu seperti itu. Jadi proporsional gitu. Dipuji tapi juga ditutup dengan sesuatu yang tetap menjadikan orang ini waspada. Ya. Ketika kita berada di suatu kelompok, sementara hanya kita yang sunnah, kita ingin meluruskan, tetapi posisi kita berada di bawah mereka. Apakah kita tetap berusaha meluruskan, mesti berkesan lancang, atau memilih mundur karena itu bukan posisi kita? Ini pertanyaannya agak susah jawabnya, karena yang dimaksud apa kesalahan yang akan diluruskan di sini gitu loh. Ya, kesalahannya besar, kecil, bisa ditoleransi. Apakah perbedaan fikih atau perbedaan manhaj, alias bukan sesuatu yang kita boleh bertoleransi di situ. Imma hak imma batil. Ya, kita nyunnah. Nyunnah ini maksudnya mengamalkan sunnah yang hukumnya sunnah atau apa? Ya kan multitafsir ini. Ya, seseorang mengamalkan sunnah, orang lain tidak mengamalkan sunnah. Apakah kita harus ingkari? Kalau memang itu hukumnya sunnah, tidak usah diingkari. Gitu. Itu bukan kesalahan, itu bukan dosa. Apakah sunnah yang kita anggap sunnah ini sunnah mutlakah? Sunnah yang berlaku mutlak kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dalam kondisi apa saja, ataukah sunnah yang muqayyadah, temporer, tidak harus begitu terus. Nah, itu perlu kajian ulang. Jadi kalau umum seperti ini saya enggak bisa jawab, ya. Wallahu taala alam, sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.